أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis terakhir yang kita baca adalah tentang haramnya berzikir dengan keras. Tiga macam doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang dua doa buruk, yang satu doa baik. Kemudian ucapan Nabi saat beliau takut menghadapi musuh. Ini yang terakhir ya. Sekarang kita masuk bab 174. Bab ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab tentang ucapan yang sunnah diucapkan oleh seseorang yang menempati satu tempat yang kosong, yang tidak biasa ditempati orang. Nah, tempat-tempat kosong seperti itu disukai oleh para jin. Kamar-kamar kosong, seperti kamar-kamar di penginapan hotel mungkin sering kosong. Tengah padang pasir, di hutan, pinggir kali. Maka Nabi melarang kita memperbanyak kamar kosong. Satu kamar untuk engkau, satu kamar untuk anakmu, satu kamar untuk tamu, satu kamar untuk setan. Yang maksud, kalau ada yang kosong, maka jin-jin menyukainya. Hadis pertama 982. An Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا. Barang siapa yang menempati satu tempat, singgah di satu tempat, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min syarri ma khalaqa, dari keburukan yang Allah ciptakan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Apa Al-Quran? Kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Seandainya kalamullah itu makhluk, maka kalimat ini kalimat syirik. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, syirik. Karena berlindung kepada selain Allah, berlindung kepada makhluk, syirik. Mustahil Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kalimat syirik. Maka tahulah kita dari sini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, kalamullah bukan makhluk. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari keburukan yang Allah ciptakan. Jika seseorang mengucapkan kalimat itu di persinggahannya, lam yadurruhu syai'un, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun. Binatang, jin, dan lain-lain. hatta yartahila min manzilihi dalik, sampai dia meninggalkan manzilnya tersebut, tempat persinggahannya tersebut. Ya. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang mengucapkan kalimat ini. Ya. Insyaallah akan selamat dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Dan taulah kita dari sini, kebaikan dan keburukan siapa yang menciptakan? Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak seperti sebagian firqah-firqah dolal mengikuti agama-agama batil, bahwa ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan. Atau sebagian mereka, falsafah mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Keburukan itu diciptakan sendiri oleh manusia. Mereka lupa bahwa perbuatan manusia baik dan buruk siapa yang menciptakan? Allah. Dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan pula perbuatan kalian. Ahlus sunnah meyakini bahwa perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kita makan, kita minum, kita sholat dan seterusnya, itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis wujubul luju'i minal 'abdi lirabbi ta'ala hatta yasrifa 'anhu kullu syai' kullu su'in fi nuzuli. Wajib bagi seorang hamba untuk pasrah, bersandar kepada Allah agar dihindarkan oleh Allah dari seluruh keburukan. Siapa yang menghindarkan berbagai macam penyakit mara bahaya dari kita? Allah Rabbul Alamin. Maka yang terbaik bagi kita apa? Pasrah, bersandar diri kepada Allah. Ini yang terbaik. Berusaha baik, pasrah kepada Allah lebih baik. Setelah berusaha tentunya, rasa kepasrahan kita kepada Allah harus lebih besar dari usaha kita. Ya, inilah iman. اللجوء إلى الله تعالى والاستعادة بكلماته من كل شر جائز والتقرب إليه بصفة من صفاته مشروع وذلك لأن كلمات الله من صفاته. Pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Memohon perlindungan dengan kalimat Allah dari seluruh keburukan, ini boleh. Ini sunnah, ini masyru'. Begitu juga mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, ini pun syar'i, masyru'. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan. Ucapan ini taqarrub. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang mematikan. Ucapan ini taqarrub. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Alim, Khabir, Sami'. Ucapan ini taqarrub. Dengan mengucapkan ucapan tersebut yang merupakan sifat-sifat Allah, taqarrub. Engkau turun ke langit dunia ya Allah setiap sepertiga malam, ini taqarrub. Engkau tertawa ya Allah ketika melihat dua orang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga, ini taqarrub. Meyakini firman Allah, firman Allah terbesar adalah firman Allah tentang dirinya. Ketika Allah berbicara tentang sholat, ini besar. Ketika Allah berbicara tentang jihad, ini besar. Ketika Allah berbicara tentang haji, tentang umrah, besar. Ketika Allah berbicara tentang dirinya, ini jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, yang salah jihadnya, yang salah umrohnya, yang salah hajinya, belum kafir. Belum kafir, dosa besar, besar sekali, tapi belum kafir. Tapi orang yang salah ucapannya tentang Allah, yang keliru keyakinannya terhadap zat Allah, dia meyakini Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, maka terancam kafir. Karena mendustakan ayat-ayat Allah, ayat terbesar, yaitu ayat yang membicarakan tentang zat yang maha besar, Allah Rabbul Alamin. Maka jangan dianggap sepele mengatakan Allah bersemayam di arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Jangan dianggap sepele. Dan jangan tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Mau bersemayam, mau tidak, mau turun ke langit dunia, mau tidak, yang penting saya beriman Allah itu ada. Bolehkah? Tidak boleh. Berarti menghina ayat-ayat Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi. Karena yang mengatakan bahwa Allah bertangan, bertelapak kaki, jari, wajah adalah Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani apa adanya. Ya. Ini tauhid. Bagian dari tauhid. Tauhid apa? Tauhid apa? Asma wa sifat. Hadha al-hadithu dalilun qawiyun ala anna kalam Allah ghairu makhluq. Ini merupakan dalil yang kuat bahwa kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Karena menyatu pada diri Allah. Sesuatu yang menyatu pada diri Allah berarti bukan makhluk. Karena makhluk akan terpisah dari diri Allah. Arsy terpisah dari diri Allah. Kursi terpisah dari diri Allah. Para malaikat, Jibril, Mikail terpisah dari diri Allah. Adapun wajah Allah, tangan Allah, firman Allah tidak terpisah dari diri Allah. Maka tangan Allah tentu bukan makhluk, wajah Allah bukan makhluk, termasuk ucapan Allah, firman Allah bukan makhluk. Maka Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur bukan makhluk, tetapi kalam Allah. Man qala hadha ad-du'a mukinan bihi lam yuqarribhu syarrun fi manzilihi dhalik hatta yartahil wa dhalika istijabatun min Allah lahu liluju'i ilaihi. Barang siapa yang mengucapkan doa di atas dan dia yakin mukinan, maka dia tidak akan didekati oleh keburukan, tidak akan tertimpa keburukan dengan izin Allah sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Satu jam, dua jam, atau semalam, dua malam di tempat tersebut, di penginapan tersebut, insya Allah dia tidak akan dimudaratkan dari yang besar sampai yang kecil. Apa yang kecil misalnya? Mendengar suara aneh. Ini mudarat. Jelas mudarat. Sedang tidur di kamar mandi, enggak ada siapa-siapa, tapi ada yang main air. Mudarat apa tidak? Tentu mudarat, takut kan? Nah, insya Allah tidak. Tidak akan mengalami seperti itu. Yang lain mungkin. Yang lain mungkin. Jin kan begitu. Salah satu kelakuan jin apa? Menakut-nakuti. Dan umumnya memang menakut-nakuti. Ya, jarang yang sampai memudaratkan. Kan jarang dicitak dari belakang gitu jin kan, terus benjol gitu kan, ajar paling suara lewat sekelebat, memang bisanya itu nakut-nakuti, tapi itu mudarat. Mudarat jauh lebih baik kalau kita tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa. Ya, dan beruntung, bersyukur kalau kita tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa dari godaan jin itu. Sembilan ratus delapan puluh tiga. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-layl wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi safar lalu datang malam, Nabi mengatakan, ya ardh, wahai bumi, Rabbi wa Rabbukillah, Tuhanku dan Tuhanmu sama Allah, Rabbku dan Rabbmu sama Allah. A'udhu billahi min syarriki, aku berlindung kepada Allah dari keburukan engkau. Karena di bumi ini ada keburukan, di dalam malam itu ada keburukan. Wa syarri ma fiki, dan keburukan apa yang ada di dalam dirimu. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan keburukan yang telah diciptakan di dalam dirimu. Keburukan Allah yang menciptakan, Allah letakkan di bumi. Wa syarri ma yadibbu alik, dan keburukan sesuatu yang berat, yang bergerak pada dirimu. Di bumi ini ada yang bergerak dan itu buruk. A'udhu billahi min syarri asadin wa aswadin, aku berlindung kepada Allah dari keburukan asad. Apa asad? Singa. Dan aswad. Apa aswad hitam yang dimaksud? Manusia. Keburukan binatang buas dan keburukan manusia. Kadang manusia ada yang lebih berbahaya dari binatang buas. Wa minal hayyati wal aqrab, dan dari keburukan ular, kala cengking. Wa min sakinil balad, dan dari keburukan sakinil balad. Sakin balad yang dimaksud adalah jin yang berada di bumi. Ya. Jin ada yang di jalan darah manusia, ada yang di dubur manusia, ada yang di hidung manusia, ada yang di langit mencuri berita, ada yang di laut, ada yang di bumi, di daratan, malam berkeliaran, sebagaimana hadisnya yang sudah, yang belum lama kita baca. Nabi katakan, jika kalian tahu apa yang terjadi di malam hari, jika kalian melihat, maka kalian tidak akan mau berjalan sendirian di malam hari. Untung kalian tidak melihat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min walidin wa ma walad, dan dari walid, walid ayah yang melahirkan, dan apa yang dilahirkan. Apa yang dimaksud oleh Nabi di sini? Iblis. Walid iblis. Yang dilahirkan setan, anak buah iblis. Aku berlindung pada engkau ya Allah dari iblis dan dari syaitan. Hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad dhaif. Walaupun ada tashih dari Imam Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi, tetapi Salim bin Id Al-Hilali menyatakan bahwa hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini. Da'ifun la yuhtajju bihi wa innama yudhkaru liyuhadzir. Hadis ini da'if, tidak bisa dijadikan hujjah, disebutkan di sini hanya untuk memberitahu bahwa ini dhaif. Dan begitulah para khutbah boleh menyampaikan hadis dhaif untuk menyampaikan bahwa hadis ini dhaif, bukan untuk diambil pelajarannya. Ya. Dan tidak boleh dengan ucapan qala Rasulullah kecuali diterangkan seperti tadi. Ya. Kalau tidak diterangkan, maka jangan dengan lafaz qala Rasulullah. Nah, itu jazm. Pasti sabda Nabi, ya kan? Jangan. Kita lanjutkan bab 175. Babu istihbabi ta'jilil musafir ar-ruju'a ila ahli idza qada hajata. Bab disukainya, disunahkannya bagi seorang musafir untuk segera pulang ke keluarganya apabila sudah selesai keperluannya. Barang-barang yang akan dibeli, belanja, sudah dapat semua, baru pulang. Orang yang akan kita temui, sudah ketemu, ya sudah pulang. Jangan berlama-lama. Disunahkan segera kembali ke keluarganya. Karena tidak baik berlama-lama, kecuali memang harus lama. Haji harus 40 hari, umroh harus seminggu, dua minggu. Ya. Tapi jika kita bisa memilih, segera pulang. Ah, berbeda kita berjalan bersama keluarga. Nanti akan dijelaskan bagaimana bahayanya seseorang itu jauh dari keluarga. Ya. Hadis pertama 984. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala As-safaru qit'atun min al-'adab. Safar itu sepotong adab, sepotong dari siksaan. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu. Seseorang ketika bersafar itu akan terhalang, akan terganggu makannya, minumnya, tidurnya. Orang mengatakan, nah itu dulu di zaman Nabi, sekarang enggak lagi. Siapa bilang? Siapa bilang? Ya, kebenaran sabda Nabi sampai hari kiamat. Walaupun kendaraan itu nyaman, cepat, ada saja. Ya, kita kan mengalami, ya kan? Ke pesawat, pakai kereta, atau mobil sendiri, ada hal-hal yang menyebabkan terganggunya makan kita, minum kita, tidur kita. Jadwal pesawat malam misalnya, ya kan? Atau terlalu pagi, tentu mengganggu tidur kita, makan kita, minum kita. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini, tentu dibanding dengan tidak safar, bukan dibanding dengan zaman dahulu, bukan, dibanding dengan tidak safar. Ya, kan kita tahu kalau tidak safar, makan jam sekian, tidur jam sekian, istirahat. Ya, jam sekian istirahat, tidur. Safar tidak bisa. Maka ada saja keburukan, ketidaknyamanan ketika safar, walaupun naik pesawat, walaupun tidur di hotel mewah, ada saja sesuatu yang menyebabkan kita tidak nyaman. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min safari, apabila seorang dari kalian telah menunaikan hajatnya ketika safar, falyu'ajjil ila ahli, maka segeralah kembali ke keluarganya, jangan berlama-lama. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis qarahatu taghrubi 'anil ahli min ghairi hajah, tidak disukai jauh taghrub dari keluarga kecuali ada hajat, keperluan mendesak silaturahim, mencari nafkah, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Adapun sekedar jalan-jalan, sekedar bersenang-senang, maka jangan berpisah dengan keluarga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mau aja. Saya kira antum mengalami. Ya. Di hotel mewah, makanan lengkap, tapi jauh dari anak, jauh dari istri. Ya. Ada perasaan yang kurang. Masih ingat antum bagaimana ada merasa kurang ketika makan apapun bisa, minum yang lezat, ya, ada yang kurang ketika belum ada istri, ya, ada yang kurang. Maka diambillah oleh Allah salah satu tulang rusuk Adam yang paling ujung, yang paling bawah, yang kiri, yang paling bengkok, lalu diciptakanlah Hawa. Pertama kali melihat Hawa ada ketertarikan karena satu badan, satu jenis. Yeah. Istihbabu isti'jalir ruju' wala siyama man yakhsha 'alaihim abdi'ata bil ghaibah. Disukai untuk segera pulang, terutama bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjadi sesuatu. Banyak dari kita yang tidak berbuat dosa ketika apa? Ketika di rumah aman, begitu safar berbuat dosa banyak. Maka Nabi katakan safar sendiri apa kemarin? Satu setan. Safar berdua, dua setan. Yang betul-betul safar adalah bertiga. Aman safar. Manusia kita, iman kita lemah. Jangan iman kita yang sudah lemah ini diperlemah lagi dengan hal-hal seperti ini. Sendiri, tidak ada yang mengawasi, jauh dari teman, jauh dari keluarga. Nah, ini setan bisa leluasa menggoda kita. Yang terakhir, fil iqamati rahatun muayyanatun 'ala silahi fid dini wad dunya. Iqamah, mukim, berdiam diri di satu tempat, ini rohah, kesenangan, kenikmatan yang bisa memperbaiki agama kita, dunia kita. Maka orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain terus, maka tidak ada kesenangan, melelahkan. Ya. Seratus tujuh puluh enam, babu istihbabil qudumi ala ahlihi nahara wa qarahatuhu fil layli li ghairi hajah. Bab tentang disukainya, disunahkannya pulang kembali ke keluarganya pada waktu siang, tidak pada waktu malam. Tidak disukai malam kecuali ada hajat yang mendesak. Ah, akan kita lihat di sini ini ilat apa bukan? Karena kaidah mengatakan al-hukmu taduru bil illah. Hukum itu jika ada ilatnya, alasannya, maka jika alasan itu hilang, maka hukum itu hilang. Apakah memanjangkan jenggot ilat? Kita harus paham, memanjangkan jenggot bukan ilat. Nabi mengatakan khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majus, selisihi Yahudi, Nasrani, Majusi dengan cara memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Apakah ini ilat? Alasan kenapa jenggot tidak boleh kita potong? Jawab tidak. Ini bukan ilat. Itu urusan Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menyelisihi Yahudi dan Nasrani? Urusan kita taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita dilarang mencukur jenggot. Bukan ilah. Apakah diwajibkannya berpakaian tidak isbal karena ilah biar enggak sombong? Pendapat yang rajih, ini juga bukan ilah. Artinya mau sombong atau tidak, tidak boleh pakaian kita isbal. Ya. Apakah Nabi tidak sholat setiap malam sholat berjamaah tarawih di malam bulan Ramadan? Ilat? Ada ilatnya? Ini ilat. Sebetulnya Nabi ingin sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Sebetulnya Nabi ingin. Wahuwa kaqiyami lailatin, kata Nabi. Sholat bersama imam di masjid itu seperti pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Tentu beliau ingin. Tapi kenapa beliau cuma 2 malam, 3 malam? Jawabnya, karena ada ilatnya. Apa ilatnya? Takut nanti sholat tarawih itu diwajibkan oleh Allah. Ini ilat. Nah, ketika ilat ini hilang, ketakutan Nabi ini hilang, tentu sudah tidak berlaku lagi hukum itu. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi wafat, Umar menangkap ini. Dengan kedalaman ilmunya, Umar memerintahkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir. Beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Setiap malam. Kenapa Umar berani setiap malam? Padahal Nabi tidak setiap malam. Nah, jawabnya tadi, Nabi tidak setiap malam itu ada ilatnya, ada alasannya. Berbeda dengan jenggot, tidak isbal, ini tidak ada ilatnya. Memang kita disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara tidak memangkas jenggot. Ya. Nah, sekarang akan kita lihat. Apakah tidak disukainya pulang malam-malam itu ilat atau tidak? Ya. Kalau bukan ilat, ya sampai hari ini. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh pulang ke rumah sepulang safar malam hari. Kalau ini bukan ilat, sebagaimana jenggot? Mau ribuan orang Yahudi Nasrani berjenggot, kita potong jenggotnya jangan? Jangan. Ya, misalnya ribuan orang Yahudi Nasrani sekeliling kita berjenggot, sampai hari ini kita belum menyaksikan. Ya. Kalau itu ilat, kalau tidak ilat ya biarkan. Mau mereka berjenggot mau tidak, yang penting kita taat kepada Nabi dengan tidak memangkas jenggot kita. Ya. Nah, hadis pertama 985. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أهدكم الغيبة. Apabila lama salah seorang di antara kalian pisah dari keluarga, ghaibah, fala yatruqanna ahlahu lailan. Jangan dikagetkan keluargamu dengan pulang malam-malam. Kaget apa tidak istri-istri sahabat kalau sahabat malam-malam pulang? Kaget apa tidak? Tentu kaget. Jam 2 malam jam 3 malam sesuai dengan perjalanan kan? Kaget. Ya, belum dandan, belum masak, belum rapi-rapi, belum mandi, belum kaget. Ya. Nah, sekarang kalau kita pulang jam 11, jam 1 malam, bisakah istri kita tidak kaget? Bisakah? Bisa sekali. Mudah sekali. Ya. Kita belum nyampe, istri udah nanya, sampai mana bang? Nah, udah tahu. Ya. Kita nunggu pesawat, istri tahu. Kita naik tangga pesawat, istri tahu. Ya. Bahkan bukan cuma istri doang, yang lainnya tahu semua. Mau pasang status, sekarang ada tahu semua. Ya. Lagi naik tangga pesawat nih. Dan gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya, ini waras apa tidak? Nah itulah orang sekarang. Kita semua begitu ya. Gak ada yang nanya. Apalagi lagi kalimat itu ditujukan kepada Allah. Ya Allah lindungi kami. Ya Allah kabulkan permohonan kami. Ditujukan kepada Allah kan? Semua orang tahu semua. Di status ini. Nah, dengan melihat ini, tahulah kita, fahamlah kita bahwa larangan Nabi ini ada ilatnya. Itu. Karena tujuan utama beliau jangan sampai pulang safar melihat istrinya kumel, buruk, belum mandi, bau dan seterusnya. Buruk. Sudah lama tidak bertemu, pertama bertemu dalam keadaan buruk. Ya. Maka kemarin kita bahas ketika Nabi sudah hampir tiba ke Madinah, kalau diteruskan maka sampai Madinah malam, maka beliau bikin perkemahan di sekeliling Madinah. Kalau mau pulang nyampe apa maghrib, apa isya, tapi tidak. Beliau bikin perkemahan nginep semalam lagi. Ah, tentu orang-orang Madinah tahu semua. Kan enggak terlalu jauh, sudah kelihatan. Lagi padang pasir. Ya. Ah, apa manfaatnya? Ya, para istri bersiap. Ya, rumah dibersihkan, berdandan rapi segala macam. Ah, bertemu dengan istri setelah sekian lama berpisah dalam keadaan baik. Dalam keadaan cantik, dalam keadaan wangi dan seterusnya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayatruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk pulang dengan mengagetkan keluarganya, yaitu di malam hari. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Fi kulli hadis. Qarahatu mubasharati al-mar'ati fi al-halati allati takunu fiha ghairu mutahayyi'ah. Tidak disukai menggauli istri dalam keadaan di mana istri tidak siap. Kenapa? Karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oleh karena itu di riwayat lain Nabi katakan kai tamtashita asy-syaksata wa tastahidda al-mugibata. Agar istri-istri kalian bersiap menyambut dengan menyisir rambut, membersihkan diri, mewangikan badannya. Ini sekali lagi qarinah petunjuk bahwa dilarang pulang di malam hari itu karena ada sesuatu, ada ilat. Eh. An-nahyu an turukil musafiri ahlahu ala ghurratin min ghairi taqaddumi i'lamin minhu lahum bikudumi. Larangan musafir pulang di malam hari dengan mengagetkan istrinya itu karena sesuatu sebagaimana yang barusan kita bahas. Oleh karena itu, apabila pulang di malam hari tetapi istri tahu, maka tidak masalah. Karena sekali lagi, itu ilat. Hukum yang ada ilatnya, maka jika ilat hilang, hukum menjadi hilang. Seperti sebagian ulama memahami larangan Nabi berkunyah panggilan dengan Abu Qasim. Apakah ada ilatnya? Sebagian ulama memahami ada ilatnya. Apa ilatnya? Kenapa Nabi melarang kaum muslimin berkunyah seperti kunyah beliau Abu Qasim? Karena ada alasannya, ada ilatnya. Yaitu ketika beliau masuk pasar, ada yang memanggil-manggil, "Ya Abu Qasim. Ya Abu Qasim, wahai Abu Qasim, wahai Abu Qasim." Nabi menengok. Dikiranya orang itu memanggil beliau. Ternyata yang dimaksud orang itu bukan Rasulullah, tapi Abu Qasim yang lain. Ah, dari situ beliau melarang, "Jangan kalian berkunyah dengan kunyahku." Jadinya seperti ini. Kan buruk sekali. Nabi menengok, dikira memanggil beliau, padahal yang dipanggil bukan beliau. Kan dikecilkan sekali Nabi. Ya. Ah, maka jika Nabi sudah wafat, ilat, maka itu Allah Ta'ala. Ya, kita akhiri. Tidak ada soal jawab. Habis sisa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.